anjing mendung puter bagung di kopi hidung nih gas lah anjing ya ya jadi kuli ya jadi ya jadi kuli gak kerja lagi karena sibuk jadi ingin ngopi lagi banyak bangun negeri malah cari inspirasi di warungnya Bu Siti jadi ngopi pagi lihat yang tai punya Bu Siti tidak jadi kuli jadi horny niatnya mau ngopi di warungnya Bu Siti dan ternyata si Dedi malah lanjut coli walaupun kanjut jari harus tetap dilalui karena hari ini Dedi ingin cerot dua kali banyak sekali air mani dan serakan di warungnya Bu Siti ku lap lagi dengan baju kuli setiap hari ngocok di Bu Siti pura-pura beli kopi kapal api ternyata niat buahnya mau coli ya jadi kuli gak kerja lagi karena sibuk ingin ngopi lagi bukannya bangun negeri malah cari inspirasi di warungnya Bu Siti jadi ngopi pagi lihat yang tai punya Bu Siti tidak jadi kuli jadi horny niatnya mau ngopi di warungnya Bu Siti ternyata si Dedi malah lanjut coli ya walaupun Bu Siti sudah tahu aku tetap diam sambil nyatu tahu Bu Siti selalu ku jadikan babu anjing untuk bahan gabutku di hari Sabtu.